السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para hadirin yang hadir dalam acara pengajian akbar pada hari ini di kompleks pondok pesantren As-Salafi Desa Babakan di Masjid At-Tauhid, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat dan limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ni'matul Islam, ni'matul Iman, ni'matul Hayati Tayyibah, kenikmatan merasakan hidup yang tenteram, aman dan bahagia, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, karena kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita sangat banyak sekali. Apapun yang kita rasakan dari satu kenikmatan itu bukanlah datang semata-mata dari diri kita atau dari yang lainnya, namun itu adalah merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan apapun yang kalian rasakan dari satu kenikmatan, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Tidakkah kalian melihat Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan untuk kalian segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan telah mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya, baik nikmat yang zahir, demikian pula nikmat yang batin. Dan di antara kenikmatan terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah ketika Allah azza wa jal memberi hidayah kepada kita sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi muhtadin, hamba-hamba yang diluruskan jalannya, diluruskan pemahamannya untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang diridai Allah dan yang diridai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang menjadi harapan setiap hamba. Dalam setiap salat kita pasti memohon dan meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar diberi hidayah untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Minimal 17 kali kita memohon kepada Allah dalam setiap rakaat yang kita lakukan di dalam salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan kepada mereka, orang-orang yang meraih kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diterangkan dalam surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan pada yaumul qiyamah bersama dengan hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik pendamping, sebaik-baik teman. Inilah yang kita harapkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tentu berharap dan senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridhanya. Sebab jika Allah tabaraka wa ta'ala ridha kepada seorang hamba, maka Allah cinta kepadanya. Dan jika Allah cinta kepada seorang hamba, tidak ada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut, melainkan dia pasti akan meraih kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan di dunia, demikian pula kebahagiaan di akhirah ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi harapan kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tema pengajian kita pada hari ini insyaallah taala menjelaskan tentang kewajiban kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan tema ini pada hakikatnya diambil dari sebuah ayat. Ayat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaa'ikatun ghilaadhun shidaadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Yang di sana terdapat malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah menyelisihi apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka senantiasa mengerjakan dan menaati apapun yang diperintahkan. Maka firman Allah tabaraka wa taala ini, perintah dari Allah kepada seluruh hamba-hambanya agar hendaknya mereka menjaga, memelihara diri-diri mereka, demikian pula keluarga mereka dari azab jahannam, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas yang di dalamnya berisi perintah dari Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan seluruh kenikmatannya kepada kita. Dialah yang memerintahkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar hendaknya mereka menjaga, memelihara yang pertama adalah diri-diri mereka terlebih dahulu. Jaga diri kalian dari azab jahannam, dari hal-hal yang menyebabkan seorang hamba dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Sebab hidayah itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali, tidak tergantikan dengan dunia dan segala isinya. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaitum. Hendaknya kalian menjaga diri-diri kalian, memperhatikan diri-diri kalian, tidak memudaratkan orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, ketika kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peliharalah keluarga kalian. Pelihara anak-anak kalian, istri kalian, kerabat-kerabat kalian. Sampaikan peringatan kepada mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar mereka berhati-hati dan berusaha untuk meninggalkannya dan menjalankan kewajiban-kewajiban berupa perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kerabat-kerabat beliau, berikan peringatan kepada mereka. Maka beliau pun segera mengumpulkan kaum Quraisy yang mereka itu adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a, ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, wa ya Safiyyah ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a, wa ya Fatimah bint Muhammad, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'a. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengumpulkan kaum Quraisy, lalu kemudian beliau pun memberikan peringatan kepada mereka, wahai sekalian kaum Quraisy, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka, aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Wahai Bani Abdi Manaf, ketahuilah aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, aku tidak mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Wahai Safiyyah, bibinya Rasulullah, aku tidak mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Lalu beliau mengatakan kepada anaknya sendiri, Fatimah, wahai Fatimah, apa yang engkau inginkan berupa harta dariku, silakan engkau memintanya. Namun dalam urusan akhirah, aku tidak mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka beliau mengumpulkan kaum Quraisy dari kerabat yang jauh, kerabat dekat, semuanya dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kemudian mengatakan kepada mereka, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, ya Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar, ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, ya Fatima, anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Beliau menyampaikan kepada kabilah-kabilah Quraisy, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, beliau arahkan kepada Fatimah, anak beliau sendiri, selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri diri kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja saya memiliki hubungan kerabat dengan kalian yang saya akan bersilaturahmi dengan kalian dalam urusan dunia, menyambung tali silaturahim. Namun dalam urusan keselamatan seorang hamba di akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menyelamatkan bahkan orang yang paling dekat dengan beliau sekalipun. Beliau tidak mampu menyelamatkan mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan kesyirikan. Adapun hubungan kekerabatan dalam urusan dunia, bersilaturahim. Namun adanya hubungan kekerabatan seseorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia dari ahlul bait, walaupun dia paman Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun dia bibinya Rasulullah, tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari neraka. Siapa yang tidak mengenal Abu Lahab? Dia adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada masa hidupnya selalu menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam, menghalang-halangi dakwah Rasulullah, dia bersama dengan istrinya. Padahal demikian dekatnya hubungan Abu Lahab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman beliau. Namun dekatnya hubungan kekerabatan itu tidak mampu menyelamatkan Abu Lahab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu surah sebagai peringatan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa kedekatan hubungan seseorang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang dikenal dengan nasab yang paling mulia, nasab Quraisy, nasabnya Banu Hashim, ternyata tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kekufuran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat harta yang dia miliki, apa yang dia usahakan. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Hukuman bagi Abu Lahab dan bagi istrinya yang selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalang-halangi manusia dari dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam, sehingga dihinakan oleh Allah. Sebelum matinya Allah azza wajalla telah menurunkan satu surah yang memastikan bahwa orang ini merupakan penghuni neraka. Ternyata nasab keturunan tidak bermanfaat di sisi Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab, keturunan Arab, dengan seorang ajam kecuali dengan taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah hanya kepadanya, kita berkewajiban untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kita dari api neraka, dari azabullah, dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jabatan kita, tidak status sosial yang kita miliki, tidak pula nasab keturunan yang mulia yang kita miliki. Namun yang bermanfaat tatkala kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala adalah iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, apakah dia lelaki atau dia wanita, sama hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami akan berikan kehidupan yang baik. Kata para ulama, yang dimaksud al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Di dunia dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia dibimbing oleh Allah menjadi seorang hamba yang saleh dan tidak memiliki penghasilan kecuali penghasilan yang halal. Dan di akhirat dia akan dimasukkan di antara hamba-hamba yang meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelihara diri kita, kemudian pelihara keluarga kita. Masing-masing dari kita bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya, memelihara istri dan anak-anaknya, agar mereka tidak dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Masing-masing kita adalah pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, dan setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang kepemimpinan yang telah kita lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal-amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Wal-mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'daha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum." Setiap dari kalian adalah ra'in. Ra'in itu seorang yang diberi tugas untuk memelihara, menjaga, mengatur. Setiap dari kalian adalah pemimpin, pengatur, penjaga, pemelihara. Dan setiap dari kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Seorang pemimpin negeri yang memimpin rakyatnya, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah tentang kepemimpinannya. Demikian pula seseorang di tengah rumah tangganya, dia sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarganya, maka dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Demikian pula seorang istri, dia adalah seorang pemimpin, pemelihara di rumah suaminya. Demikian pula terhadap anak-anaknya, dan dia pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hendaknya kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita bertanggung jawab, memiliki amanah untuk mengarahkan keluarga kita kepada kebaikan, kepada hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menelantarkan amanah ini, barang siapa yang tidak memanfaatkan kepemimpinannya dengan cara yang diridai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun bi ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." tidaklah seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya amanah untuk memelihara, untuk menjaga, untuk memimpin mereka, lalu kemudian dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya, dalam keadaan dia tidak menjalankan amanah dengan sebenar-benarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya al-jannah, mengharamkan baginya surga. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sa'ilun kull ra'in 'amma istar'a, ahafidha am dayya hatta yas'al ar-rajula 'an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan setiap pemimpin, setiap pemelihara tentang kepemimpinannya. Tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia benar-benar amanah menjaga kepemimpinannya tersebut? Dia memelihara ataukah dia menelantarkannya? Sehingga seseorang pun akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kepemimpinannya di tengah-tengah keluarganya. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun kita bukan berstatus sebagai presiden atau sebagai gubernur atau sebagai kepala desa atau apa saja namanya, kita bertanggung jawab dengan masyarakat kecil yang ada di tengah rumah tangga kita, yaitu keluarga kita. Punya istri, punya anak, itulah rakyat kita yang harus kita bimbing, kita arahkan mereka kepada hal-hal yang menjauhkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, demi menjalankan ayat ini, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara diri-diri kalian dan keluarga kalian agar mereka tidak dijermuskan ke dalam api neraka, karena azab itu sangat pedih ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah siksaan yang sangat menyakitkan, sehingga setiap kita harus memahami pentingnya hal ini, pentingnya mengarahkan diri kita dan keluarga kita agar mereka selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rumah tangganya agar kemudian dia mampu memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka tersebut? Maka di sana ada beberapa bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, cara-cara yang wajib kita lakukan, yang harus kita hidupkan di tengah-tengah rumah tangga kita. Yang pertama, tegakkan prinsip taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah keluarga. Tegakkan syariat Allah, jalankan perintah Allah, dan jauhi apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itulah takwa, harus ditegakkan di dalam rumah tangga kita. Seorang suami atau dia sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, dia harus menegakkan prinsip ini, bertakwa kepada Allah, jalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, harus kita tunaikan, harus kita tegakkan. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u min dunillahi ma la yadhurruka wa la yanfa'uk fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Jangan sekali-kali engkau menyembah kepada selain Allah dari benda-benda yang tidak mampu memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula mampu memudaratkan kamu. Apabila kamu melakukannya, maka engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Tegakkan tauhid di tengah rumah tangga kita. Ajarkan kepada mereka tauhidullah. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain. Salat. Perintahkan kepada diri kita, demikian pula keluarga kita, agar menegakkan salat. Salat ini yang merupakan tiang agama, yang merupakan amalan yang paling penting di dalam syariat ini, yang apabila seseorang tidak menegakkannya, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekufuran. Yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah salat. Menegakkan salat. Apabila dia menyia-nyiakan salatnya, apabila dia meninggalkan salat lima waktunya, sangat besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Al-ahd alladhi bainal muslimi wa bainal kafiri wal musyriki tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara seorang muslim dengan seorang yang kafir dan musyrik itu adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan ucapan saya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Harus kita tegakkan takwa Allah pada diri kita. Demikian pula perintahkan keluarga kita. Ajak mereka salat. Ajak mereka untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, perintahkan istrimu, perintahkan pada anak-anakmu agar mereka menegakkan salat, wastabir 'alaiha. Allah tidak mengatakan wasbir, tapi ada tambahan huruf ta, wastabir, artinya kesabaran tingkat tinggi. Benar-benar bersabarlah kamu, bersabarlah kamu dalam memerintahkan keluargamu untuk menegakkan salat. Kadang-kadang mereka bermalas-malasan, apalagi seorang wanita, seorang istri, ketika datang bulan dia tidak wajib mengerjakan salat, bahkan tidak diperbolehkan salat selama masa haid, selama datang bulan. Lalu ketika dia kembali suci, kewajiban itu kembali diarahkan kepadanya, dia wajib menegakkan salat. Sebagian wanita tatkala dia suci, akhirnya dia terbawa dengan kebiasaan ketika meninggalkan salat pada masa haid, akhirnya malas lagi, dia tinggalkan lagi, berat lagi untuk dihidupkan. Maka seorang suami harus bersabar, terus memerintahkan, terus menganjurkan, terus mengarahkan istrinya salat, salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat. Jangan kamu sendirian, kamu yang salat, kamu yang rajin mengerjakan salatul jamaah, lalu kemudian kamu masa bodoh dengan keluargamu. Tidak peduli dengan ibadah yang dilakukan. Perintahkan dia salat. Ketika dia menyanyikan salatnya, dikhawatirkan dia akan merobohkan agamanya, yang menyebabkan dia kafir, liadzubillah. Demikian pula perintahkan kepada anak-anak kita. Bahkan termasuk di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar hendaknya para wali, para orang tua, untuk membiasakan anak-anak mereka yang masih kecil, tatkala mereka telah berusia 7 tahun, biasakan mereka sholat. Padahal usia 7 tahun belum mencapai usia balik, belum dibebankan kepadanya syariat. Namun mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wali, para orang tua untuk memerintahkan pada anak-anaknya mereka agar mereka menegakkan salat? Min babi ta'wid, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mencapai usia balig, dalam keadaan mereka sudah terbiasa salat. Bahkan merasa enggak enak kalau dia meninggalkan salat, merasa ada ketimpangan dalam kehidupan ini. Maka biasakan sejak mereka kecil. Jangan tunggu ketika mereka balig. Ya itu kan masih anak kecil, itu kan belum balig, biarkan saja. Meskipun enggak salat, biarkan. Jangan. Biasakan mereka semenjak mereka masih kecil, dibiasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Dawud, Al-Hakim, Imam Ahmad, dari hadis Amr bin Shu'aib, dari ayah dari kakeknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wa farriqu bainahum fil madajik." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka telah berusia 7 tahun. 7 tahun, arahkan. Yuk, nak salat. Ayo kita bareng ke masjid. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, tugas istrinya untuk membiasakan anak perempuannya. Yuk kita sholat bareng. Dibiasakan mereka untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukul mereka ketika mereka masih enggan untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Pukul. Pukul yang tujuannya mendidik, mengarahkan, memperbaiki akhlaknya. Wa farriqu bainahum fil madajii', dan pisahkan tempat-tempat tidurnya mereka. Jangan digabungkan. Jangan dibiarkan ketika mereka berusia 10 tahun lalu kemudian tidur bareng. Apalagi antara anak laki-laki dan anak perempuan meskipun saudara. Dipisahkan. Diterangkan oleh At-Tibi rahimahullah taala, mengapa harus dipisahkan? Li'anna bulughal ashri madhinnatu syahwah. Karena usia 10 tahun ini sudah biasanya seorang anak itu punya syahwat. Punya syahwat. Wa in kunna akhawat, meskipun mereka bersaudara. Yang perempuan dengan perempuan. Wa inna ma jama'al amrayn fi shalati wal farq bainahuma fil madaji' fi at-tufuliyah ta'diban wa muhafazatan li amrillahi ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua hal ini. Memerintahkan mereka salat, bahkan memukul mereka ketika di usia 10 tahun masih enggan untuk salat, pukul dengan tujuan mendidik, bukan membuat mereka cacat. Bukan pukulan dendaman, tapi pendidikan. Ini perintah pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memisahkan tempat tidurnya mereka. Kata At-Tibi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua perintah ini ketika mereka masih kecil, ta'diban, sebagai pendidikan adab dan akhlak kepada mereka, wa muhafazatan li amrillah taala, dan untuk memelihara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna as-salata aslul ibadat, karena salat adalah asal dari satu ibadah yang kaitannya dengan amalan amaliyah kita. Wa ta'liman lahum al-mu'asyarah bainal khalq, dan sekaligus mengajarkan pada mereka bagaimana cara bergaul di antara sesama makhluk. Wa alla yaqifu mawaqif at-tuham fayajtanibu maharim Allah taala kullaha, agar mereka ketika bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia, jangan mendekati tempat-tempat yang dengannya mereka dituduh melakukan perkara kemaksiatan, sehingga mereka menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud beliau bahwa perintah untuk sholat, membiasakan anak itu untuk sholat, bukan hanya sholat saja, tapi tujuannya adalah membiasakan anak tersebut ketika mereka masih usia dini, dibiasakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Demikian pula yang lainnya, dibiasakan anak itu semenjak usia tersebut menjaga auratnya, menutupi auratnya. Dibiasakan anak tersebut untuk menjalankan kewajiban-kewajiban meskipun belum diwajibkan untuk mereka, yang diwajibkan ketika mereka mencapai usia balig. Termasuk dalam hal ini puasa, membiasakan mereka untuk berpuasa ketika mereka masih kecil, 7 tahun, dibiasakan untuk bisa berpuasa seperti halnya orang-orang dewasa. Oleh karena itu, di antara sunnah kaum salaf, amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, selain membiasakan anak-anak mereka sholat, demikian pula membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ar-Rubai' bint Mu'awwid radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau memerintahkan kepada kaum muslimin berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa hari Asyura adalah puasa yang diwajibkan untuk kaum muslimin ketika itu, pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura. Kata Rubai' bintu Mu'awwid radhiyallahu anha, "Fakunna nasumuhu wa nusawwimu subyanana." Dan kami berpuasa pada hari Asyura, dan kami pun menganjurkan anak-anak kami berpuasa. Wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-'ihn. Fa idza baka ahaduhum a'tainahu hatta yakuna 'inda al-iftar. Kami membiasakan anak-anak kami berpuasa, dan kami buatkan untuk mereka semacam boneka, mainan yang dari bahan kapas, sehingga ketika mereka mengingat makanan disebabkan karena rasa lapar yang mereka rasakan, maka diberikan mainan ini, sehingga mereka bermain-main, akhirnya mereka lupa dengan rasa lapar yang mereka rasakan sampai mendekati waktu berbuka puasa. Berbuka seperti halnya orang yang telah balig. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam sahihnya, ketika menyebutkan hadis ini, bab siyamu sibyan, bab berpuasanya anak-anak, menunjukkan dianjurkannya bagi para wali, orang-orang tua, untuk membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Pada masa khilafah Amirul Mukminin Ali, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seseorang dia minum khamr, dia mabuk-mabukan di siang hari Ramadan, maka dibawa di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, marah besar Umar, dan beliau mengatakan kepada orang ini, kata beliau, wailak wasibyanuna siyam, celaka kamu, kamu minum-minum mabuk-mabukan di siang hari, minum khamr di siang hari, sementara anak-anak kami sedang berpuasa, anak-anak kami pun berpuasa. Ini menunjukkan bahwa berpuasa ketika mereka masih kanak-kanak itu dibiasakan. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasakan anak-anak tersebut sehingga mereka pun terbiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para sahabat ada yang membawa anaknya untuk menunaikan ibadah haji bersama. Dalam riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok kaum muslimin, dan mereka mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah, maka ada seorang ibu sambil menggendong anaknya, dia mengangkat adabnya. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ali hadha hajjun?" Wahai Rasulullah, apakah anak ini sah ketika dia menunaikan ibadah haji? Ini dibawa oleh ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa laki ajrun." Iya, dan kamu pun mendapatkan pahala. Pahala karena engkau yang membawanya, engkau yang mengarahkan dia kepada kebaikan, engkau yang menuntun dia untuk menunaikan dan mengamalkan manasik haji. Maka keutamaan didapatkan oleh orang tua ketika mereka membimbing, mengarahkan anak-anak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan bahagian dari sebuah kenikmatan yang besar, khususnya bagi para orang tua, ketika mereka mengarahkan anak-anak mereka kepada kebaikan, tatkala mereka membiasakan anak-anak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu anak ini tumbuh menjadi seorang hamba Allah yang saleh, maka itu selain memberi manfaat untuk diri anak itu sendiri, maka dia juga akan memberi manfaat kepada orang tuanya di masa hidupnya orang tua, dan bahkan ketika orang tua itu meninggal bermanfaat. Anak ini akan selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ketika orang tuanya meninggal, tidak terputus keutamaan itu. Tidak terputus keutamaan demi keutamaan, pahala demi pahala yang akan diraih oleh orang tuanya, yang tidak akan diraih oleh orang tua yang anaknya mungkin punya titel sampai S3, sampai doktor, sampai profesor, tapi bukan anak yang saleh, bukan anak yang taat kepada Allah, bukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi dalam hal status dunianya masya Allah, dia S1, dia S2, dia S3, karena memang orang tua yang mengarahkan, "Nak, kamu harus sukses dalam kehidupan duniamu." Orang tua tidak mengarahkan anaknya untuk memahami agamanya, sehingga ketika anak itu dewasa, dia pandai dalam ilmu dunia, tapi baca Qur'annya enggak bisa. Dia seorang dokter, tapi tidak mampu membaca ayat-ayat Allah, tidak pernah mendoakan orang tua, apalagi untuk menjadi seorang anak yang saleh, yang bermanfaat bagi orang tuanya di masa hidupnya dan ketika matinya. Berbeda dengan seorang yang mengarahkan anaknya kepada kebaikan, kesalehan, mengarahkan anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan anaknya beribadah, sehingga anak itu menjadi anak yang saleh. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha." Apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya. Tidak lagi bisa beramal saleh, tidak bisa salat, tidak lagi bisa berpuasa, tidak lagi bisa beraktivitas untuk menambah pahala dan keutamaan. Illa min thalath, kecuali dalam tiga hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tiga hal ini, ketika seorang hamba itu pun meninggal, maka dia terus mendapatkan aliran pahala. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wakaf. Punya tanah, nih tanah ini saya mau wakafkan bangun masjid, atau membangun sarana pendidikan yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Dia meninggal, selama tanah itu diwakafkan dan dimanfaatkan dalam kebaikan, maka dia akan terus meraih keutamaan. Dia terus meraih keutamaan, mendapatkan aliran pahala meskipun dia meninggal. Ini besarnya manfaat dari wakaf. Atau ilmu yang bermanfaat, Ilmu kalau disebutkan dalam hadis maksudnya ilmu syar'i. Ilmu yang dimanfaatkan yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu dunia juga dimiliki oleh orang-orang kafir. Ilmu yang bermanfaat. Kamu meninggal dengan sebab ilmu yang kamu sampaikan orang itu dapat hidayah. Kita mengajarkan kepada orang itu sholat, kita mengajarkan kepada orang cara membaca Al-Quran yang benar sehingga dia pandai membaca Al-Quran. Dia menghidupkan Al-Quran di malam dan di siang hari. Dia mengamalkan kandungan Al-Quran Karim. Ilmu yang bermanfaat. Satu orang saja merupakan keutamaan. Gimana kalau sekian banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita sampaikan? Kita meninggal selama ada orang-orang yang memanfaatkan ilmu tersebut, maka dia akan terus mendapatkan aliran pahala. Yang ketiga, awaladin salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kesolehan anak akan bermanfaat bagi orang tua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini harus melihat ke depan. Kita harus menatap masa depan kita. Masa depan kita itu bukan kehidupan dunia. Namun masa depan kita adalah masa depan setelah kematian. Setelah kita meninggalkan dunia, apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita jadikan sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Gelar? Status sosial, jabatan? Atau amalan soleh yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hati yang ikhlas, amalan yang saleh dengan berbagai macam keutamaannya, itulah yang akan kita bawa di hadapan Allah. Itulah yang akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berakal, dia akan selalu mempersiapkan bekal ini. Bekal inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai hamba-hamba Allah. Sebaik-baik bekal itu adalah harta? Bukan. Namun taqwallah Subhanahu wa taala. Maka ini yang terpenting dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Arahkan keluarga kita, arahkan anak-anak kita agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana kita mengajak mereka untuk menjalankan amalan-amalan yang saleh, maka demikian pula kita berusaha mencegah mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa. Termasuk anak-anak kita yang belum mencapai usia baligh. Tatkala kita mengetahui anak itu melakukan kesalahan, kita berusaha mengarahkan. Jangan dengan alasan, wah itu kan anak kecil, biarkan saja. Jangan. Dia akan terbiasa kebiasaan buruk di masa kecilnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik murabbi, sebaik-baik pendidik, beliau senantiasa mengarahkan bahkan kepada anak-anak yang ada di masa itu. Kepada cucu beliau diarahkan kepada kebaikan. Ketika dia melakukan kesalahan, tatkala dia masih kecil, berusaha diarahkan kepada kebaikan, dicegah dari hal-hal yang kalau seandainya dia mencapai usia baligh, maka dianggap dia melakukan perkara yang haram. Sebagai salah satu contoh yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, suatu ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma itu mengambil satu butir kurma, yang kurma ini dari kurma sedekah. Keluarga Nabi tidak diperbolehkan makan dari sedekah, dari hadiah boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi keluarga beliau Ahlul Bait, tidak boleh memakan dari sedekah, tapi dari hadiah boleh. Suatu ketika Al-Hasan bin Ali anak kecil Cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu butir kurma dari kurma sedekah. Baru saja beliau hendak memasukkan satu butir kurma ini ke dalam mulutnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegur Al-Hasan. Kata beliau, "Kah kah." Kah kah itu kalimat zajar, hardikan. Kah kah, jangan jangan, jangan kamu ambil. Agar segera dibuang oleh Al-Hasan. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama sya'arta anda la na'kulu shadaqah?" Apakah kamu tidak sadar bahwa kita ini keluarga tidak diperbolehkan makan dari hasil sedekah? Dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan pada Al-Hasan, "Kah kah irmi biha." Buang. Buang kurma itu. "Ama alimta anna la na'kulu shadaqah?" Apakah engkau tidak tahu bahwa kita Ahlul Bait tidak diperbolehkan memakan dari sedekah? Padahal kalau kita pikir, mungkin kalau pertimbangan kita, anak kecil satu butir, ya biasa. Anak kecil satu butir. Kita melihat seorang anak kecil ngambil barang milik orang lain, padahal mungkin bagi kita itu sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Al-Hasan bin Ali dengan satu butir kurma. Dalam keadaan Al-Hasan bin Ali belum mencapai usia balik, masih kecil ketika itu, anak-anak. Dan yang diambil pun cuma satu butir. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang murabbi yang berusaha untuk membiasakan seorang anak agar menjadi hamba yang saleh, agar tidak ada satupun dari daging yang tumbuh dari hasil yang dia makan dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini didikan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dibiasakan mereka untuk menjaga adab-adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, suatu ketika Umar bin Abi Salamah beliau adalah Rabib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah memiliki anak yang bernama Umar. Anak kecil. Suatu ketika anak ini berada di pangkuan Nabi alaihi salatu wasallam, di dekat meja makan. Kata Umar, "Wa kanat yadi tatishu fi sahfa." Meja makan di situ ada piring. Lalu kemudian kata Umar, "Tanganku ketika itu menggerayang di atas piring itu, piring makanan tersebut." Tidak dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan, "Anak kecil sudah, biarkan saja. Mau ngambil ini, mau ngambil itu, terserah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pendidikan kepada seorang anak kecil ini yang terus diingat oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, sebut nama Allah, ucapkan bismillah ketika hendak makan, dan makanlah kamu dengan tangan kananmu, makanlah kamu dengan apa yang dekat darimu, tidak usah ngambil yang jauh, kalau yang di dekat sama. Pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil yang mungkin sekarang tidak sedikit dari orang-orang yang telah dewasa mereka meninggalkan adab ini, makan asal makan tanpa bismillah, makan pun tidak peduli. Kalau makan bakso, ngambil mie dengan sendok kanan, tapi tusuk pentolannya dengan sendok kiri, dimasukkan ke mulut. Subhanallah, makan dengan tangan kiri, menyelisihi adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan, "Fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Syaitan yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Tidak sedikit di antara orang yang telah dewasa, orang-orang tua, bahkan mereka bertitel, namun tidak mengerti adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak dididik sejak kecil. Dibiarkan, ditelantarkan. Tidak disampaikan kepada mereka adab, akhlak. Sehingga anak itu tumbuh menjadi seorang yang tidak mengerti tentang agamanya. Tidak pernah diajari oleh orang tuanya, ayahnya, ibunya, masing-masing sibuk dengan profesinya, sibuk dengan pekerjaannya, tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Sehingga mereka tumbuh menjadi seorang yang dewasa dalam keadaan tidak mengenal agama. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Jadi kalau ada di antara anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, meliharanya. Ketika ada di antara anak-anak kita, ketika dia dewasa melawan pada orang tua, tidak punya akhlak, tidak punya adab, gemar melakukan perbuatan kemaksiatan, jangan kita hanya bisa menyalahkan mereka. Wah, itu anak kurang ajar, itu anak demikian dan demikian. Tapi koreksi, kembalikan kepada diri kita terlebih dahulu. Apakah ketika dia masih kecil kita memberikan pendidikan kepadanya? Apakah ketika dia masih kecil yang masih memungkinkan bagi kita untuk mengarahkan dia, kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, pernahkah kita memberikan pendidikan, mengajak dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita menelantarkan? Bisa jadi kerusakan anak tersebut karena faktor orang tua. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfatul Mawdud, wa qala ba'du ahli al-'ilm, berkata sebagian para ulama, inna Allah subhanahu yas'alu al-walida an waladihi yawm al-qiyamah qabla an yas'ala al-walada an walidihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang ayah tentang anaknya pada hari kiamat. Seorang ayah tentang anaknya, kamu apakan anakmu ketika anak itu masih kecil? Sebelum Allah bertanya kepada seorang anak tentang ayahnya, apakah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu? Yang ditanya orang tuanya dulu. Apakah kamu ketika anak masih kecil, kamu mengurusinya, kamu mendidiknya, kamu mengarahkannya? Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, akan ditanya seorang pemimpin dalam rumah tangganya itu tentang ahlul bait, tentang keluarganya. Ahafir wa ambayya, apakah dia menjaga, memelihara keluarga, atau dia menelantarkannya? Fakama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqun. Sebagaimana orang tua punya hak yang harus ditunaikan oleh seorang anak, maka demikian pula anak punya hak yang harus ditegakkan oleh orang tua kepada anaknya. Apa hak seorang anak? Dididik, mendapatkan terbiah, mendapatkan pendidikan, ilmu akhlak, ilmu syar'i. Fakama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demikian pula Allah juga berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, allimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada anak-anak kalian ilmu, ajarkan kepada keluarga kalian ilmu, demikian pula adab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'dilu baina auladikum. Berbuat adillah, bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Fawasiyatullahi lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil auladi bi abaihim. Maka wasiat Allah agar orang tua berbuat baik kepada anaknya itu mendahului wasiat untuk anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tua terlebih dahulu yang ditanya tentang pendidikan anaknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaqin." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena dengan alasan takut miskin. Akhirnya tidak berani membiarkan anak itu hidup. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Kata beliau, maka barang siapa yang menelantarkan pendidikan anaknya untuk mengajarkan kepadanya hal-hal yang memberi manfaat kepadanya dan meninggalkannya begitu saja, masa bodoh dengan pendidikan anak, pendidikan Islam, pendidikan syariat, maka sungguh dia telah berbuat buruk kepada anak tersebut dengan sebenar-benar keburukan. Lalu kata beliau, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba' wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidhad din wa sunanahu. Dan mayoritas anak, mengapa mereka menjadi rusak? Mengapa akhlak mereka bukan akhlak yang saleh? Mengapa mereka jadi buruk ketika mereka dewasa? Kata beliau, mayoritas anak sesungguhnya datangnya kerusakan mereka dari faktor orang-orang tua mereka. Dari faktor orang-orang tua mereka. Ini ucapan dari seorang yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal pendidikan anak-anak. Apa yang menyebabkan orang anak-anak itu menjadi rusak? Apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi seorang anak yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada kedua orang tuanya? Ya tentu kita mengatakan, ya semua berjalan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Semua ditakdirkan oleh Allah. Siapa yang dapat hidayah, siapa yang sesat, berjalan bersama dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kan ada sebabnya. Ada sebab yang menyebabkan anak itu saleh atau yang menyebabkan anak itu saleh menjadi buruk. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, di atas keislamannya. Namun apa yang menyebabkan dia berubah dari fitrah? Orang tua yang akhirnya menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi, atau menjadi keyakinan-keyakinan yang lainnya. Ketika orang tua itu menelantarkan dalam hal ta'lim, memberi pendidikan kepada anak-anak tersebut. Wa ihmaluhum lahum, ketika mereka menelantarkan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Wa tarku ta'limihim faraidhad din wa sunanahu, dan meninggalkan untuk mengajarkan kepada anak-anak itu apa yang wajib dan apa yang disunnahkan. Fa'adha'uhum sigaran, sehingga orang-orang tua menelantarkan anak-anak mereka ketika anak-anak mereka masih kecil. Falam yantafi'u bi'anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibaran, sehingga ketika mereka dewasa, anak ini tidak mampu memberi manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, apalagi untuk orang tuanya. Untuk dirinya dia tidak mampu, sehingga mereka tidak mampu memberi manfaat kepada orang-orang tua mereka ketika dewasa. Sehingga kata beliau, ada sebagian orang tua mengeluhkan anaknya yang durhaka kepada mereka, yang durhaka kepada orang tuanya. Dia keluhkan anaknya, kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya menjadi buruk? Kenapa anak saya tidak patuh kepada orang tuanya? Maka anak itu mengatakan kepada orang tuanya, ya abati, innaka aqadtani saghiran fa aqadtuka kabiran wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan. Wahai ayahku, kamu dahulu durhaka kepadaku ketika aku masih kecil, maka aku durhaka kepadamu ketika aku telah dewasa. Kamu durhaka kepadaku, maksudnya kamu tidak mendidik aku, kamu tidak mengarahkan aku, kamu tidak menjelaskan kepadaku mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Maka sebagaimana engkau menelantarkan aku ketika aku masih kecil, aku terlantarkan kamu ketika engkau telah dewasa, telah tua renta, diterlantarkan oleh anaknya. Dari sini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, yang wajib bagi kita untuk mengembalikan, mengoreksi diri kita terlebih dahulu. mengapa anak-anak kita ini jadi seperti ini? Kenapa anak itu kok kelihatan tidak soleh, tidak menjalankan kewajiban, tidak patuh kepada orang tuanya? Tidak mungkin anak itu tumbuh tiba-tiba jadi seperti itu. Pasti ada sebab-sebabnya. Ketika kita hidup bersama mereka, apakah kita pernah mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka, mengarahkan mereka ketika mereka salah, menyampaikan kepada mereka mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram yang harus mereka tinggalkan? Mari kita koreksi diri kita sendiri. Mari kita kembalikan pada diri kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita yang berkewajiban untuk mengarahkan istri dan anak-anak kita agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang suami pemimpin terhadap istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu adalah pemimpin terhadap para wanita, terhadap istri-istrinya. Maka wajib untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka Al-Qur'an, ajarkan kepada mereka sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya dengan didikan Al-Qur'an dan sunnah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada istri-istri Nabi, hendaknya kalian senantiasa mengingat apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah senantiasa mengajarkan pada keluarganya Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ajarkan kepada mereka, arahkan mereka kepada kebaikan, ajarkan kepada mereka ilmu syar'i, karena ini adalah menjadi sebab bagi seseorang untuk menjaga dan memelihara keluarganya. Maka yang kita sebutkan tadi, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menafsirkan makna qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara keluarga kalian dari api neraka. Apa makna pelihara keluarga kalian dari api neraka? Kata Ali radhiyallahu an, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab dan akhlak yang mulia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, qu anfusakum wa'muru ahlikum bidzikri wad-du'a hatta yaqiyahumullahu bikum. Peliharalah diri-diri kalian dan perintahkan keluarga kalian untuk senantiasa mengingat Allah dan berdoa kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari siksaan neraka. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir rahimahullah, kata beliau, ausu anfusakum wa ahlikum bitaqwallahi wa addibuhum. Wasiatkan kepada diri-diri kalian dan juga kepada keluarga kalian agar mereka bertakwa kepada Allah dan ajarkan kepada mereka adab dan akhlak. Ini penting sekali. Mengajarkan pada keluarga kita ilmu dan akhlak yang mulia. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, ya tapi saya bukan ustaz, saya enggak bisa ngajar keluarga, saya enggak bisa mengajarkan pada mereka Al-Quran Sunnah, saya enggak paham, belum bisa baca kitab. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, bukan yang dimaksud mengajarkan keluarga di sini kita yang harus turun tangan. Berbeda antara keadaan satu orang dengan keadaan yang lain. Di antara kita ada yang punya kemampuan, ajarkan langsung, arahkan mereka kepada kebaikan. Ini ayatnya, ini hadis. Allah memerintahkan demikian, Rasul memerintahkan demikian, Allah melarang demikian, Rasul melarang demikian. Di antara kita ada yang tidak punya kemampuan, namun dia mengarahkan. dia mengatakan kepada istrinya misalnya bahwa ini ada pengajian khusus wanita, pelajaran tentang tauhid, pelajaran tentang sunnah, pelajaran tentang etika menjadi seorang wanita, adab-adab di dalam Islam untuk seorang wanita. Ini ada pengajian, yuk, supaya kita sama-sama juga ngerti tentang agama kita. Diarahkan, meskipun dia tidak bisa mengajar, namun dia mengarahkan istrinya kepada kebaikan. Anaknya pun demikian, diarahkan pendidikannya. Yang terpenting bagi seorang anak itu menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, yang baik akhlaknya. Itu tujuan utama. Barang siapa yang mampu mengarahkan anaknya kepada kebaikan ini, maka itu menunjukkan bahwa dia telah mendidik anaknya dengan didikan yang penuh keberhasilan, meskipun tidak punya titel anak itu. Yang terpenting anak tersebut menjadi anak yang saleh, sehingga dia hasil mengumpulkan berbagai macam keutamaan dalam kebaikan, bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Alhamdulillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir al-Juhani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu thalath banatin fa sabara alaihinna fa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kana lahu hijaban kunna lahu hijaban min an-nar." Barang siapa yang memiliki 3 putri, barang siapa yang memiliki 3 putri, lalu dia bersabar mendidik mereka, mengarahkan mereka, memberi makan kepada mereka, memberi minum kepada mereka, memberi pakaian kepada mereka sesuai dengan kemampuannya, dan mengajarkan adab kepada mereka, maka itu akan menjadi hijab yang menghalangi orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Manfaat bagi orang tua. Manfaat bagi orang tua. Oleh karena itu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, "Yanbaghi lir-rajuli an yukriha waladahu 'ala al-'ilmi fa innahu mas'ulun 'anhu." Sudah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk memaksakan anaknya agar dia mempelajari ilmu syar'i. Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu sudah mengarahkan anakmu? Apakah kamu membimbing anakmu untuk menjadi anak yang saleh? Arahkan dia kepada kebaikan. Arahkan dia agar anak itu menjadi seorang yang paham tentang ilmu agama, memahami Al-Quran Karim, memahami hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang menjadi wasiat Rasulullah kepada umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mewasiatkan kepada umatnya untuk menjadi orang yang ahli dunia, hamba dunia, mengejar dunia setinggi-tingginya, menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Namun wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, "Taraktu fikum ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian wahai umatku 2 pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quranul Karim, Kitabullah, wa sunnati, dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan rumah tangga kita dengan suasana yang mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupkan ilmu, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di antara bentuk sayangnya kita kepada istri kita, kepada anak kita, adalah tatkala kita melihat anak dan istri kita melakukan pelanggaran syariat, maka kita menasihati mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan agar mereka meninggalkan keburukan. Karena kita cinta kepada mereka, maka kita menginginkan dari mereka kebaikan sebagaimana kita menginginkan terhadap diri kita. Kita ingin diri kita selamat dari neraka, maka kita juga ingin menyelamatkan keluarga kita agar mereka selamat dari api neraka. Sehingga ketika mereka melakukan kemungkaran, jangan karena rasa cinta kepada cinta kita kepada keluarga kita mengatakan, ya sudah biarkan saja. Lihat apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya yang sangat beliau cintai. Yang beliau mengatakan, "Wal Hasan minni wa ana minhu." Aku bagian dari Hasan, Hasan bagian dariku. Al Hasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan saudaranya Husain, sayyida syababi ahli jannah, pemimpin para pemuda penghuni surga. Ketika dia melakukan sesuatu yang terlarang dalam syariat, mengambil satu butir kurma sedekah, beliau segera mengingkari, kah, apakah kamu tidak tahu bahwa kita Ahlul Bait tidak diperbolehkan memakan dari hasil sedekah? Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika terjadi obrolan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah ketika itu menyebutkan tentang salah seorang madunya, yaitu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofia bintu Huyay radhiyallahu anha. Dia menyebut Sofia. Apa yang dikatakan tentang Sofia? Dia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Sofia itu demikian dan demikian. Maksudnya Sofia itu orangnya pendek. Itu aja yang dikatakan oleh Aisyah. Sofia itu orangnya pendek. Kalimat ini ghibah. Iya kan? Dan ghibah adalah perkara yang diharamkan dalam agama. Tidak diperbolehkan menceritakan keburukan orang lain sementara orang itu tidak ada, diceritakan pada orang lain yang orang itu tidak senang kalau diceritakan. Ini kan tidak diperbolehkan menggunjing orang lain. Hanya itu yang dilakukan oleh Aisyah. Siapa Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Termasuk istri yang paling beliau cintai. Setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beliau sangat cinta kepada Aisyah. Melebihi kecintaannya kepada istri-istri yang lain. Kenapa? Karena Aisyah ini pembawa berkah dalam keluarga. Setiap kali Rasulullah bersama Aisyah, seringkali ayat itu turun. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika Rasulullah bersama istri yang lain, beliau tidak merasakan itu. Ini yang menyebabkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Namun ketika Aisyah melakukan satu kesalahan, dia menceritakan tentang salah seorang madunya bahwa dia itu pendek. Hanya ini saja. Enggak macam-macam, enggak panjang lebar pembahasan Aisyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat. Kalau seandainya kalimat ini ada baunya lalu dilempar ke lautan, niscaya semua laut, seluruh lautan itu akan tercemar. Kalau seandainya ada baunya. Padahal kata ini saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkari, memperingatkan keluarganya. Maksudnya jangan kamu mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini sangat buruk. Kalimat ini kalau ada baunya dilemparkan ke lautan akan tercemar seluruh lautan itu. Sebagian kita karena dia begitu cinta kepada istrinya, istrinya cerita kepadanya, "Oh, itu fulanah begini begitu." Oh iya. Seperti itu ya. Terus gimana? Gimana lanjutan ceritanya gimana? Malah minta penambahan cerita. Padahal istrinya melakukan kesalahan, istrinya sedang menggunjing, dia nambah, dia nimbrung. Bukannya menasihati, "Istriku ini enggak benar, ini ghibah, enggak boleh." Sebagai bentuk rasa sayang kita kepada istri kita, menasihati, "Jangan, afwan. Ini enggak boleh. Hentikan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, biasakan rumah tangga kita dibangun di atas prinsip ini. Ajarkan kepada mereka segala hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. La taj'alu buyutakum khubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Gimana kuburan itu? Tidak ada sholat di dalamnya. Tidak ada bacaan Quran di dalamnya. Rumahnya mewah. Musik 24 jam non-stop. Musik. Sekarang bukan musik, TV. Pagi hari, siang hari, malam hari. Berpindah dari satu film ke film yang lain, dari satu acara ke acara yang lain. Orang tuanya nonton, anaknya pun tidak mau ketinggalan. Cari antara film kartun ke film kartun yang lain. Sehingga terbentuk akhlak yang sangat jelek sekali. Terbentuk akhlak yang sangat buruk. Orang tua menelantarkan anaknya. Membiarkan apa yang digital anaknya dibiarkan. Kamu apa nak? Oh saya mau tablet Samsung. Terus dibelikan. Tidak tahu apa yang dibuka oleh anak itu. Dibiarkan. Akhirnya anak ini bebas. Pergolakan bebas walaupun di remaja sendiri. Orang tuanya sibuk dengan chatting, WA. Anaknya juga sibuk. Tidak terjadi obrolan di antara mereka. Tidak ada pendidikan sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Orang tua masa bodoh dengan pendidikan anaknya. Hati-hati. Setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita termasuk di antara orang-orang yang gagal dalam pendidikan keluarga, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, haramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan baginya surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan mengarahkan diri kita dan memberikan taufik kepada kita untuk mengemban amanah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Demikian pula terhadap para wanita sebagai pemimpin di rumah suaminya dalam mendidik anak-anaknya, menjaga harta suaminya, agar kemudian kita semua diberi taufik dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah yang mulia ini, sehingga kita termasuk di antara hamba Allah yang meraih kemuliaan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita ingin menyampaikan dari nasihat-nasihat dari ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kesalahan dan kekeliruan tersebut. Masih ada sisa waktu beberapa menit untuk menjawab beberapa pertanyaan.